الله عز وجل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله الله سبحانه وتعالى برفرمان mengabarkan tentang ucapan orang-orang musyrikin, orang-orang yang mendustakan Rasul. Mereka mengatakan annahum yaqulun innama yu'allimuhu basharun. Sesungguhnya Al-Quran ini yang dibawa oleh Muhammad adalah diajarkan oleh manusia. وَذَلِكَ الْبَشَرُ الَّذِي يُشِرُونَ إِلَيْهِ عَجَمِيٌ وَهَذَا الْقُرْآنُ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Dan orang ini yang mengajarkan Al-Quran adalah ajami, bukan bangsa Arab. Adapun Al-Quran ini adalah lisanun Arabiyun mubin, dengan bahasa Arab. Hal hadzal qaul mungkin? Kata Imam Syadir rahimahullah, apakah ucapan ini mungkin bisa terjadi? Aulau hadzun min al-ihtimal, atau ada kemungkinan yang lainnya? Walakin al-kadhib yukadhib wa la yufakir fima ya'ul ilaihi kadhibuh. Akan tapi yang namanya pendusta selalu berdusta, tidak memikirkan bahwasanya ucapannya itu akan kembali kepada dirinya. Wa yakun fi qawli minat tanakud wal fasad ma yujibu raddu bimujarad tasawuri. Sehingga di dalam ucapannya ada penyimpangan, ada pertentangan, bertolak belakang, ada kerusakan. Ma yujibu raddu, sehingga harus dibantah dari semata-mata gambaran yang dia berikan dari kedustaan itu. Innaladzina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah adalah yang menunjukkan dalalatun sharihatun alal haqqil mubin, dalalah yang kuat di atas haqqil mubin. Fa yuruddunaha wa la yaqbalunaha, mereka tentang al-haq, mereka bantah al-haq, tidak mau mereka terimanya. la yahdihimullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Aitu ja'ahumul huda faraduh, karena mereka sudah datang hidayah kepada mereka, tetapi malah mereka bantah, mereka tolak. Fa'uqibu bihirmaniya bihirmanihi wa khudlanillah lahum, maka mereka sikapi hidayah tersebut dengan ditolaknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan diharamkannya hidayah atas mereka, dan Allah rendahkan mereka. Walahum fil akhirati azabun alim, dan mereka di akhirat kelak nanti mendapatkan azab yang sangat pedih. Innama yaftaril kadhib ay innama yasdar iftira al kadhib, sesungguhnya yang namanya kedustaan itu keluar dari orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Al-mu'anidin al-rasulih min ba'di ma ja'at humal bayyinat, seperti orang-orang yang menentang terhadap Rasulnya yang telah datang kepada mereka penjelasan, bayyinat. Wa'ulaika humul kadzibun, maka mereka adalah orang-orang yang dusta. Ay al-kadzib munhasir fihim wa'alihim awla an yutlaq min ghairihim. Kenapa demikian? Orang-orang yang tidak mau beriman dikatakan pendusta, karena kedustaan ini membatasi hanya mereka saja. Kata Imam Sa'di rahimahullah, maka mereka lah yang berhak untuk dijuluki sebagai pendusta. Wa amma Muhammadun Allah Sallam al-mu'min bihayatillah. Adapun Muhammad SAW yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, tunduk kepada Rabbnya. Famuhalun an yukadzibu ala Allah, mustahil Nabi Muhammad berdusta atas nama Allah, mustahil. Wa yataqawwal alim alam yaqul, dan mengada-ngada di dalam pembicaraan, berbuat sesuatu di dalam pembicaraan yang tidak pernah diucapkan, yang tidak pernah diwahyukan. Fa'adahu ramau bil kadzib alladzi huwa suhum, maka musuh-musuh Nabi Muhammad mencela, mencaci, menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Ya, fa azharahu Allah khizyahum wa bayyana fadha'ihum wa lahu ta'ala alhamdu. Dengan tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta, tetapi Allah bongkar siapa pendusta sebenarnya itu. Maka Allah tampakkan, Allah bongkar keburukan mereka. Ini orang-orang musyrikin. Falahu ta'ala alhamdu, hanya milik Allah lah segala pujian yang telah membongkar kejahatan mereka. Kenapa? Ya kalau manusia akan susah membongkar ini, membongkar itu. Tapi kalau sudah dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari keburukan mereka tidak ada satupun yang bisa menutupinya. Fa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah.